Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فبارك الله فيكم kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Usulus Sunnah dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa mempelajari prinsip-prinsip Islam, perkara-perkara pokok, perkara penting dalam Islam merupakan sesuatu yang wajib bagi kita dalam rangka kita memohon kepada Allah. Dengan sebab tersebut kita tergolong menjadi orang-orang yang diberikan taufik, kekokohan dalam beragama, diberikan sabat, keteguhan, keistiqomahan. Dan prinsip-prinsip yang kita pelajari bukan dalam rangka untuk membiji orang atau mengklasifikasikan orang, tetapi dalam rangka kita ambil manfaat agar kita kokoh, pendirian kita kokoh, teguh di atas kitab wa sunnah. Karena prinsip-prinsip yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, pokok-pokok yang beliau jelaskan, ada hal-hal yang di situ sampai mengeluarkan seorang dari daerah Islam. Meskipun kadang seorang itu dalam kehidupannya nampak sebagai seorang yang mengerjakan 5 waktu atau orang yang berpuasa Ramadan, tetapi barang siapa yang tidak menyerusi tentang hal ini dan jatuh dalam pelanggaran prinsip tersebut, tidak aman. Secara zahir penampilan dia muslim, namun dengan sebab satu amalan itu bisa menjatuhkan kepada kekafiran atau keluar dari daerah Islam. Atau jika tidak, maka dia keluar dari daerah ahli sunnah. Taib, poin yang terakhir yang kita telah bacakan, qaulul muallif wa tarkul bidah, di antara prinsip yang hendaknya dipegang dengan kuat-kuat adalah meninggalkan kebid'ahan, baik perbuatan dan juga meninggalkan, menjauhi juga pelakunya. Hati-hati dari para pelaku kebid'ahan. Sebagaimana barakallahu fikum, Nabi SAW memperingatkan tentang pelaku kebid'ahan dan membacakan apa yang tersebut dalam surat Ali Imran pada qauluhu ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu kitab, yang mana pada Al-Qur'an itu ada ayat yang dikatakan apa? Muhkam. Ayat yang muhkam, minhu muhkamat. Hunna umul kitab, dan dialah induk kitab. Di sini dikatakan oleh para ulama bahwa ayat yang muhkam yang ada pada Quran itu lebih banyak daripada yang mutasyabih. Dengan syahid hunna, hunna umul kitab, wa ukhwaru mutasyabihat, dan yang lainnya mutasyabih. Dan sudah kita singgung pula bahwa ayat yang muhkam, ayat yang jelas, yang pasti, yang tidak ada ihtimal, tidak ada mengandung kemungkinan-kemungkinan kecuali satu, seperti qaulu ta'ala, kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, wa ilahukum ilahun wahid, sesembahan kalian itu hanya satu, yaitu Allah. Muhkam, jelas. Fabarakallahu fikum. Adapun mutasyabih yang muhtamal, mutasyabih itu ayat yang muhtamal, yang samar, yang membutuhkan kepada keilmuan yang dalam, yang luas. Karena itu Allah Azza wa Jal menyebutkan kepada orang-orang yang pada hatinya itu ada kecondongan kepada kesesatan, fa'amal ladina fi kulubihim zaghun, adapun orang-orang yang pada hatinya memang ada benih, ada kegemaran, ada kecintaan condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka yang mereka ikuti, yang mereka tekuni, yang mereka tanya-tanyakan, yang mereka bahas, itu yang mutasyabih. Dan barakallahu fikum, orang mengira bahwa orang itu kalau membahasnya kepada ayat yang mutasyabih, dikira orang itu pintar. Padahal pada kenyataannya itu padanya ada penyakit. Kalau orang kadang yang disukai, yang digemari, menceritakan ayat yang mutasyabih, yang maksud dan tujuannya ibtigha al-fitnah wa ibtigha al-ta'wilih, untuk memunculkan fitnah, untuk mencari-cari ta'wilnya, itulah yang barakallahu fikum, orang-orang yang Allah peringatkan, orang-orang yang Allah peringatkan, mereka itu orang-orang yang pada hatinya ada kecondongan kepada kesesatan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan sesungguhnya tidak ada yang mengetahui ta'wil, ya, hakikat, ya. Dalam ayat Allah Azza wa Jalla Allah sebutkan tentang As-Sami Al-Basir, Dia zat yang Maha mendengar, Maha melihat. Terus bagaimana hakikatnya, kan begitu? Kalau memang Allah disifati seperti itu, terus bagaimana hakikatnya? Hakikatnya laisa kamitslihi syai', kan begitu? Tidak serupa dengan apa, dengan apapun. Yang mengetahui hanya Allah Azza wa Jalla, hakikatu sifatih, hakikat tentang sifat-sifat Allah. Kemudian wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka punya prinsip. Itu yang dikatakan apa? Ayat-ayat yang mutasyabih, para ulama kalau menjumpai ayat-ayat yang mutasyabih, raddu, mereka kembalikan kepada yang muhkam. Apa kata mereka? Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, yang mereka katakan adalah amal ladina fi kulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi, kami mengimaninya, mengimani Alkitab. Jangan sampai kemudian seolah-olah menampakkan sebagai seorang yang sibuk mendalami tentang ayat-ayat yang pelik, yang jelimet, yang ruwet, yang rumit. Kadang-kadang orang disangka, masya Allah, kan begitu. Ya. Ini pembahasan kok angel banget, kan begitu. Dia terus begitu. Padahal seandainya dia seperti itu terus, dalam kondisi mungkin ditanya tentang ahkam, hal-hal yang berkaitan dengan hukum, ya, baik berkaitan dengan sholat fardu, masalah puasa, itu gampang. Sekali waktu bisa sambil lalu, bisa dipelajari. Ini yang lebih apa? Yang lebih penting. Padahal pada kenyataannya tidak punya kemampuan kecuali hanya seperti itu. Bahkan saat ini ditanya tentang masalah bagaimana sholat yang benar, wudu yang benar, ibadah yang benar, dia tidak punya apa-apa. Kesibukannya seperti itu, habis waktunya. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ. Orang-orang yang berilmu, yang mendalam ilmunya, justru mereka mengatakan, kami mengimani Quran. كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Semua itu datang dari Rabb kami. Mesti Al-Quran itu ada maknanya. Mesti Al-Quran itu ada apa? Tafsirnya. Hanya saja, di sana kita ketahui bahwa ada ayat-ayat. Contohnya, ayat yang mengandung huruf muqatta'ah, ya, alif lam mim, alif lam ra, sad, kemudian hamim dan yang lainnya, yasin, toha, yaitu ayat. Jangan sampai kemudian kalau tidak tahu tafsirnya yang jangan dibaca, kalau tidak tahu maknanya yang jangan dipelajari. Ya belum tentu. Bahkan untuk mengetahui makna hakikatnya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Apa itu makna sad? Kan begitu, ya. Apa itu makna hamim? Alif lam ra. Naam. Jadi mereka kembalikan kepada yang muhkam. Seperti yang kemarin telah kita contohkan, bahwa Ibn Abbas ketika menghadapi orang-orang Khawarij yang memprotes Ali bin Abi Thalib, karena orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, tidak sependapat dengan konflik yang terjadi, lalu diutuslah dari pihak Ali Abu Musa al-Ashari, barakallahu fikum, tidak disetujui karena dikatakan itu berhukum kepada hukum manusia. Makanya Ibn Abbas bertanya, wa kaifa taf'aluna biqoulihi ta'ala, lalu bagaimana kalian menerapkan tentang firman Allah, qoulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulu sayda wa antum hurum, kalian jangan berburu, membunuh hewan buruan dalam kondisi kalian berihram. Apakah ihramnya untuk umrah ataukah untuk haji? Haram. Bahkan barang siapa yang melakukan dengan sengaja harus ada apanya? Ada dendanya. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa man qatala minkum muta'ammidan, siapa yang sengaja dalam berpakaian ihram, dalam berumrah, dalam berhaji, setelah dia berpakaian ihram kok sengaja membunuh, fajaza'un, maka balasannya, dendanya, mislu ma qatala minan 'am, dendanya adalah mengganti hewan korban, hewan ternak. Hewan korban kan meliputi, ada di sana onta, ada apa lagi, ada sapi, ada kambing, sebanding dengan hewan yang dibunuh dari hewan buruan. Lalu kalau misalnya yang dibunuh itu merpati, terus yang sebanding apa, kan begitu? Karena Allah hanya mengatakan apa? Mithlu ma qatala minan na'am. Jadi yang diburu ataupun yang hewan buruan yang dia bunuh tadi harus diganti dengan adanya apa? Adanya denda. Dendanya ialah dengan mengganti hewan ternak yang semisal, yang sebanding. Siapa yang bisa menetapkan yang sebanding? Yahkumu bihi dawa adri minkum. Yang bisa memutuskan adalah dua orang dari kalian yang punya sifat adil. yang akan memutuskan kalau hewan ini sebanding dengan apa itu, dua orang dicari. Orang-orang yang adil dari kalian, siapa yang memutuskan? Makanya kata para ulama mufassirin, barang siapa yang membunuh merpati, maka apa? Gantinya apa? Kambing. Karena itu putusan barakallahu fikum yang dikatakan sepadan yang semisal. Nah kalau tidak begitu mungkin orang akan masing-masing melihat. Ya, kalau saya sih kalau bunuh merpati ya diganti ayam saja kan begitu. Karena kalau kambing ya enggak setimpal, enggak sepadan, enggak sekufu, enggak sebanding harganya. Baik. Kurang lebih demikian. Sehingga ayat-ayat yang mutasyabih itu dikembalikan kepada yang muhkam. Itu termasuk prinsip barakallahu fikum. Bahkan orang-orang yang mereka punya kegemaran, kegemaran mengikuti, menanya-nanyakan tentang ayat-ayat yang mutasyabih, itu sepakat para ulama untuk diberikan hukuman. Mungkin sudah sering ya mendengar tentang kisah Sabir. Sabir ibn Isl yang diriwayatkan oleh banyak a'immah tentang cerita itu dan riwayatnya sahih. Ada di sana dari riwayat Ibn Umar, ada pula Sa'id bin Musayyib juga menceritakan, ada pula riwayat-riwayat yang lain yang di situ diceritakan meskipun pada sebagian ada sisi kelemahan, tetapi dengan sekian banyak periwayatan itu dikatakan cerita ini sahih. Cerita ini sahih. Seperti yang barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah Al-Lakai, juga Imam Ad-Darimi. Naam. Sabir itu dengan wazan azim, yaitu sadnya di fathah, ba'nya di kasrah, sabir. Ghin mu'jamah, ghin yang ada titiknya. Kadang aneh ya, ghin kok dititik? Ya, namanya ghin kan dititik ya. Kalau bukan dititik namanya apa? Ain. Tapi bukan begitu maksudnya. Ya, untuk kejelian sampai para ulama bahwa huruf itu dikasih titik supaya kamu tidak keliru baca ain, kan begitu ya. Ada enggak di tempat kita kalau dalam bahasa Indonesia? Jangan terbalik, kalau kebalik jadi apa? N ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sabil. Ibn Isl dikatakan bi kasrah ain dan wasukun sin Sabir Ibn Isl, yaitu nisbah kepada Jadul Ala, itu kakek yang keberapa begitu, Isl dari Bani Tamim. Ada seorang yang namanya Sabir Ibn Isl dari Bani Tamim Al-Basri. Memang di zaman dahulu, bahkan mungkin istilah sampai sekarang, masalah ya orang-orang Basrah, Irak itu ya bermunculan pula para ulama-ulama besar, tetapi juga bermunculan orang-orang yang bermasalah, kan begitu ya. Nah, kalau kira-kira di negara kita itu di mana ya munculnya orang-orang yang bermasalah gitu ya. Nah, kata Sa'id bin Musayyib, ja'as Sabir At-Tamimi, datang As-Sabir ini kepada ila Umar. Faqala ya Amirul Mukminin. Jadi di masa Umar bin Khattab memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah. Akhbirni an adzariyati dharwa. Jadi kisahnya sebelumnya Sabir ini bergabung kepada pasukan yang waktu itu dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ketika bergabung dengan pasukan kan biasa ya, kesana kemari yang diceritakan, dikenal menyebarkan syubhat Sabir ini. maknanya tentang ayat-ayat yang apa muskil. Makanya sebagian mengatakan kana yatatabba'u muskil al-Qur'an. Ini orang sukanya mencari-cari ayat yang dikatakan muskil. Ayat-ayat yang banyak tidak ditanyakan tentang kejeliannya, ketelitiannya. Tapi ini orang suka seperti itu. Makanya salah satunya kata Sa'id bin Musayyib bahwa Sabiq ini datang kepada Umar lalu menanyakan, wahai Amir Mukminin, apa itu makna adzariyati darwa? Kata Umar, hiya arrih, yaitu demi dat atau demi angin yang cukup kencang yang menerbangkan debu dengan sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya. Wadzariyati darwa, kata Umar, itu rih, itu angin. Dia mungkin tidak puas. Kok hanya begitu? Kata Umar bin Khattab, laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu. Kata Umar, andai kata aku tidak mendengar Nabi mengatakannya bahwa wadhariyati dharwa itu arrih, ma qultuhu, aku tidak akan menafsirkan dan mengatakan seperti itu. Coba lihat, seandainya Nabi tidak mengatakan itu, maka aku pun tidak akan mengatakannya. Kemudian dilanjut oleh Sabiq ini, apa makna adzariyati dharwa? Demikian pula ditanyakan pula, wal hamilati wiqra, apa itu? Dikatakan as-sahab, awan, bahwa awan yang di situ mengandung hujan. Apa maknanya? Ya awan. Tapi Sabiq ingin yang lebih daripada itu. Kata Umar, seandainya aku tidak mendengar Nabi mengatakan seperti itu, aku juga tidak akan mengatakannya. Kemudian dilanjutkan, wal muqassimati amra, apa itu? Ya malaikat. Malaikat yang membagi urusan-urusan yang Allah perintahkan. Malaikat diutus oleh Allah Azza wa Jalla itu mengatur urusan. Malaikat uli ajniha, malaikat yang punya sayap. Barakallahu fikum, itu utusan-utusan Allah untuk mengatur tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Di riwayat yang lain, Sabiq ketika datang kepada Umar, ana Abdullah Sabiq. Saya Abdullah Sabiq, kata Umar, aku juga Abdullah, Umar bin Khattab, begitu. Jangan dikira yang Abdullah hanya kamu, aku juga Abdullah. Naam. Walhasil pada cerita sebagian, jadi bukan yang ditanyakan masalah makna. Para ulama, para sahabat menanyakan kepada Nabi tentang tafsir. Ibnu Abbas diajarkan ta'wil, kan begitu ya, Allahumma alimha ba ta'wil, ya Allah ajari pada Ibnu Abbas ta'wil, tafsir-tafsir Al-Quran. Namun pada Sabiq bukan itu. Pada Sabiq bukan itu. Naam. Tetapi pada Sabiq itu di kepalanya bercokol tentang sesuatu yang menyebarkan fitnah, syubhat. Kemudian didatangkan barakallahu fikum, tangkai kurma dipukulkan ke kepalanya sampai dikatakan keluar darah, dan Sabiq pun menyampaikan, apakah Anda ingin membunuhku ataukah Anda ingin menyembuhkan tentang penyakit yang ada di kepalaku ini? Kalau tujuannya ingin membunuh, bunuhlah aku dengan cara yang baik, jangan seperti itu, katanya begitu, kurang lebih semakna. Atau kalau memang ingin menyembuhkan tentang penyakit yang ada di kepalaku, sudah keluar ya, syubhatnya sudah keluar dengan pukulan barakallahu fikum, tangkai kurma tadi. Disebutkan riwayat itu dicambuk punggungnya sampai bernanah. Sembuh, ditanya lagi, mana Sabiq? sudah sembuh, pukul lagi di punggungnya. Sampai kemudian diasingkan, ditulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, jangan sampai ada yang bicara dengannya satupun. Enggak boleh satupun bicara dengan dia. Diamkan dia. Karena pada kepalanya itu ada sesuatu. Kemudian seiring waktu Abu Musa menulis surat kepada Umar, dia sudah bagus, dia sudah membaik. Kemudian dikabulkan. Di sini kisah ini disebutkan oleh para ulama. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan tafsir ini, yaitu tafsir Adz-Dzariyat, kata beliau, fa inna qissata Sabir ibn Isl masyhuratun. Kata Ibnu Katsir, kisah tentang Sabir ibn Isl ini kisah yang sudah masyhur, sudah tenar, sudah barakallahu fikum diketahui orang banyak. Masyhuratun ma'a Umar, yaitu ketika bertemu dengan Umar. Wa inna ma darabahu, adapun kenapa Umar kok menghukumi sampai seperti itu, dipukul, sebagian mengatakan di kepalanya sampai berdarah, sebagian mengatakan di punggungnya sampai bernanah. Berarti jadi apa istilahnya? Jadi luka. Jadi korengan kan begitu. Bernanah. Berarti kan lama prosesnya kalau sampai seperti itu. Kenapa dipukul? Di annahu dhahara lahu min amrihi fima yas'aluhu ta'annutan wa inada. Karena nampak oleh Umar bahwa urusannya Sabiq terhadap apa yang ditanyakan itu ta'annutan. Cari gara-gara. Ruwet orangnya kan begitu ya. Pemikirannya ruwet. Ta'annut. Dia ngeyel, gak mau dibimbing kan begitu ya. Makna kurang lebih kalau dibahasakan, diterjemahkan mungkin panjang ya istilah. Mau menerjemahkan ta'annut dengan bahasa kita kan begitu ya. Demikian pula wa'ina, dan dia nentang. Dan paham Umar. Di sebagian riwayat dikatakan mendengar. Oh, orang begini bawa. Tidak ditanya langsung dipukul oleh Umar. Dihukum seperti itu. Baik. Wakan Ibn Abbas adalah Ibn Abbas barakallahu fikum, idza alaha alaihi rajulun fi mas'alatin fi hadha al-jins. Ibn Abbas, kalau ada orang yang nanya-nanya, kalau ada orang yang mengantarkan, menyampaikan, menyodorkan kepada Ibn Abbas pertanyaan yang dari jenis yang ditanyakan oleh Sabir kepada Umar ini, yaqul, maka Ibn Abbas menjawab, ma ahwajaka an yusna' bika kama sana'a Umar bisabil. Kata Ibn Abbas, kalau ada orang yang tipenya dalam bertanya masalah tafsir, sementara Ibn Abbas apa mengatakan, kamu tanya dari mulai alhamdulillah sampai akhir an-nas, tanyakan apa saja akan aku jawab ayat per ayat. Tapi kalau tipenya orang seperti itu, kata Ibn Abbas, kalau ada tipe orang menanyakan tafsir Quran jenisnya seperti Sabil, ingin cari masalah kan begitu ya, ingin nentang, ruwet dalam pemahamannya, enggak jelas kan begitu ya, tidak bisa dipegang, padahal tafsir itu sesungguhnya barakallahu fikum para ulama jelas kan begitu ya. Tapi ini orang ini ruwet. Bahasanya angel ya. Diajak diskusi itu angel. Begitu. Kata Ibn Abbas, ma'ahwajaka min atau an yusna bika kama sana Umar bisabik. Kalau seperti mutipenya, seperti Sabik, betapa perlunya kamu ini diperlakukan seperti Umar memperlakukan kepada siapa? Sobi, begitu. Kemudian juga dikatakan oleh Muhammad Ibn al-Husain rahimahullah, yang bagi li imamil muslimin wali umara'ih, Sepantasnya bagi para a'immatul muslimin, para pemuka Islam. Ya ini jangan terus asal-asalan yang di rumah, misalnya kita di rumah ya. Anak kita mondok, pulang-pulang kok ruwet pemikirannya ya, jangan diberlakukan seperti itu ya. Ini wilayahnya para penguasa, a'immatul muslimin, wilayahnya umara ya. Atau misalnya kita jadi ustaz di pondok pesantren, kok tiba-tiba ada murid santri seperti mana, tolong carikan, kalau di sini kan mungkin apa istilahnya cangkangnya salah kan gitu ya, pukul kepalanya, lo kamu siapa kan begitu ya, ya biar dia sembuh. Nah, kata Muhammad ibn al-Husain rahimahullah, yang bagi ini a'immatul muslimin wali umara'ih fi kulli baladin idha saha indahu madhhab rajulin min ahli al-ahwa. Kata Muhammad bin Husain, sepantasnya bagi para pemimpin-pemimpin Islam, para penguasa-penguasa kaum muslimin, kalau betul sudah dipastikan menurutnya di sisinya bahwa ada seorang yang punya pendapat, ada seorang yang punya pemahaman, pemahamannya dari orang-orang pengekor hawa nafsu, mimman qad adharahu, yaitu pihak yang sudah menampakkan kepada pemahamannya, an yuaqibuh al-uqubata asyadidah, hendaknya dihukum dengan hukuman yang keras. Hukuman yang keras. Man istuhiqqa minhum an taqtulahu, kalau memang dia berhak untuk dibunuh, maka imam tadi apa? Qatalahu, dia akan membunuh. Kalau sampai tikannya harus dibunuh. Contohnya siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib membunuh siapa? Khawarij kan begitu. Yang sudah atau afan Syiah yang sudah apa? Derajatnya kepada mengilahkan. Syiah yang menuhankan Ali dibunuh. Dibuat parit langsung dibakar kan begitu, walaupun dalam pembakaran diingatkan la yu'adzabina ila rabbun nar. Nah. Kemudian wa mimman ustuhiqqa minhum bi darbih wa habsih, kalau memang tidak harus dibunuh tetapi berhak untuk dipukul atau dipenjara, fa'ala bihi dzalik, maka boleh sang penguasa melakukan hukum tersebut. Wa istuhiqqa minhum an yanfiyahu nafah, kalau memang untuk diasingkan, dibuang ya. Mungkin pada sebagian kita kan mendengar ya cerita di masa Belanda, tokoh-tokoh kita dibuang, ada yang sampai ke tahu Bovendigul sana, di Merauke pedalaman sana, tokoh-tokoh yang penting dibuang sampai sana, diasingkan sampai sana, yang ke pulau-pulau terpencil begitu ya. Walhamdulillah sekarang ya kita ada orang-orang yang jahat dalam beragama, itu tidak sampai seperti itu ya. Tidak sampai seperti itu. Nah, Allahumma musta'an. Kemudian dari kisah ini pula disebutkan bahwa sepakat para ulama dari masa dahulu sampai sekarang bahwa kalau ada orang-orang yang di situ bermasalah, orang-orang yang barakallahu fikum di situ memang ada padanya syubhat, itu diberikan apa? Ta'zir, yaitu sebuah hukuman. Kemudian di sini juga mengingatkan kepada kita bahwa kalau begitu terus kita hidup kita bagaimana? Apakah kita itu hanya ibaratnya eksklusif, yaitu tidak menyebarkan agama ke tempat lain, atau kita tidak berinteraksi dengan orang supaya kita terjaga? Kan ada orang katanya, ada istilah saya enggak mau mondokkan anak saya lah, ngapa? Nanti kalau di pondok kacau anak saya. Kerasukan inilah, kena itulah, mendingan di rumah terus kan begitu ya. Di apa namanya? Di kayak dipingit ya, dikurung, tidak boleh berinteraksi dengan yang lainnya. Kekhawatiran sampai seperti itu. Apakah benar? Di sana ada sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Qala al-mu'min, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladhi yukhalitun nas, seorang mukmin yang dalam kehidupannya itu membaur, mau membaur. Wa yasbir ala adhahum, dan mereka bisa sabar dengan berbagai macam gangguan. Biasanya kita kan sering mendengar jangan mengganggu ya. Jangan mengganggu orang lain, jangan mengganggu tetangga, jangan mengganggu teman. Tetapi kata Nabi, seorang mukmin yang kehidupannya membaur dengan orang lain dan sabar dalam menghadapi gangguan mereka, sebagaimana kita menahan diri dari mengganggu, tapi hendaknya kita juga sabar kalau diganggu. Ya, kalau diganggu itu kita juga harus sabar. Qala alaihissalam, a'zamu ajran. Ada sebagian dikatakan khairun. Ada yang menyebutkan a'zamu ajran, lebih besar pahalanya atau lebih baik. Barakallahu fikum, minalladzi la yukhalituhum, dari orang yang tidak membaur. Wala yasbir ala adahum, dan dia tidak baur, tidak sabar ketika mendapatkan gangguan dari mereka. Baik. Itu sebagai tambahan terhadap pelajaran yang kemarin sudah kita sampaikan. Kita lanjut. Terakhir sampai itu ya. Hada ghalatun ya'ni yahmilu fi tayyatihi al-khata'ul wadih. Sampai situ atau sebelumnya? Nah, siapa yang bawa kitab? Paragraf itu sudah kita baca. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum atamassuka bi kitabih. Mana sahibu kitab? Sudah ya? Belum? Siapa yang jawab belum? Sudah belum? Belum? Baik. Jadi setelah menyebutkan tentang usul prinsip Ahlussunnah adalah menjauhi kebid'ahan dan pelaku, ya, menjauhi kebid'ahan dan pelaku. Qala al-mu'allif hafizahullah, berkata Syekh Rabi dalam syarahnya, wa nas'alullah, begitu ya. Dan kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala yarzuqana wa iyyakum, agar Allah memberikan, menurunkan rezeki kepada kita, mencurahkan rezeki kepada kita dan kepada kalian, atamassuka bikitabih, Allah turunkan rezeki, Allah karuniakan rezeki berupa berpegang teguh kepada kitabnya. Jadi termasuk rizq. Rizqu rizqan, rezeki itu ada dua, al-hissi wal ma'nawi. Rezeki dari sisi tinjauan muatannya itu ada dua. Baik yang bersifat hissi, ya seperti makanan, minuman, buah-buahan, ya. Barakallahu fikum, kesehatan badan, udara, bisa menghirup udara segar, bisa merasa, bisa mencium bau, itu rizq. Dan ada pula yang bersifat maknawi, muatannya maknawi, seperti Islam, wal iman wat taqwa wal yakin wal iman. Ya. Nah, kadang seorang barakallahu fikum sehari semalam sampai lembur-lembur itu yang dicari mencari rezeki apa? Umumnya apa? Hisi ya. Bingung kalau enggak ada makanan, bingung kalau enggak punya ini itu. Tapi enggak bingung kalau dalam kondisi hatinya sedang sakit. Contoh seorang misalnya barakallahu fikum malas belajar, malas beribadah, ada kecemasan, ini ngaji terus itu betul enggak sih? Jangan-jangan bohong itu ustadznya, kan begitu ya. Kan begitu ya. Ragu. Naam. Fa barakallahu fikum, itu juga rizq. Makanya kata Syekh Rabi dalam syarahnya, semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita rizki berupa apa? Tamassuk bi kitabih. Berpegang teguh dengan apa? Al-Quran. Wa tajannubal bidah. Dan juga Allah karuniakan kita rezeki bisa menjauhkan diri dari kebid'ahan. Karena banyak orang ya, barakallahu fikum, pada acara-acara tertentu ya, apakah dalam rangka nuzul Quran atau dalam rangka maulid Nabi atau Isra Mi'raj, karena dia sendirian di kampungnya yang bisa bahasanya ngaji, yang fasih, lalu diundang dalam event-event seperti itu. Lalu dia datang dan disampaikan, mohon maaf sebetulnya nuzul Quran itu gak ada sunnahnya, tapi memang ingin saya terangkan apa makna nuzul Quran. Bisa gak seperti itu? Sesungguhnya nuzul Quran itu gak ada sunnah Nabi yang memperingati. Tapi hari ini, malam ini akan saya sebutkan makna nuzul Quran. Ya sama saja kan begitu. Kan tidak harus di situ mau menjelaskan. Sampaikan saja kalau ingin menjelaskan. Ya, saya tidak akan datang, nanti akan saya jelaskan tentang masalah itu. Misalnya maulid Nabi. Diundang. Ya betul maulid Nabi itu gak ada sunahnya. Atau kalau mau pedes ya bid'ah lah gitu ya. Bid'ah. Tapi pada malam hari ini akan saya ceritakan bagaimana Nabi itu lahir, terus dibesarkan gitu. Kan sama saja. Iya. Eventnya kan yang dicatatkan di situnya atau acara-acara lain. Nah. Kemudian wasyubhati wasyahawat. Semoga Allah karuniakan kita rezeki untuk bisa menjauhkan kebid'ahan, menjauhkan syubhat dan menjauhkan syahwat. Qala wa kullu bid'atin fa hiya dhalalatun. Karena Nabi mengatakan namanya setiap kebid'ahan itu sesat. Akhadaha minal hadith. Diambil dari hadith. Iyakum wa muhdathati al-umur. Hati-hati kalian dari membuat perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Karena setiap hal yang baru dalam agama ini, yang dibuat-buat, yang tidak ada contohnya dari Nabi, itu kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah atau wa kullu bid'atin dhalalah, dan yang namanya setiap kebid'ahan itu menyesatkan atau sesat. Qala fa kullu bid'atin sawrat au kaburat hiya dhalalatun la syak. Kata syarih hafizahullah, yang namanya setiap kebid'ahan kecil sepele atau besar, atau yang besar, atau yang penting misalnya, maka itu sesat dan menyesatkan. Tidak dilakukan. Waman qala ghairu hadha, faqad khalafa an-nass al-wadih al-jali. Barang siapa yang mengatakan, berpendapat selain itu, maka dia telah menyelisihi nas, dalil, argumen yang sangat jelas. Seorang yang berpendapat dengan pendapat selain itu, maka dia telah menentang satu pendapat yang sangat jelas. Naam. Thumma qala rahimahullah, atau qala hafidhahullah, khalafa hadhihi al-kulliyah allati qalaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia juga menyelisihi sesuatu yang dikatakan hal yang sudah mencakup kandungan yang mengandung kepada keumuman. Apa itu? Yaitu apa yang dikatakan Nabi SAW, wa kana yakhtub allati qalaha Rasulullah SAW, wa kana yakhtub biha, yang mana perkara yang sudah menjadi keumuman tadi, yang global tadi, Nabi sering menyampaikan dalam khutbahnya, fi kulli atau fi julli khitabihi au kulliha, apakah pada mayoritas khutbahnya atau pada keseluruhan khutbahnya, seluruh khutbah yang Nabi sampaikan atau mayoritas khutbahnya, maka beliau mengatakan, amma ba'd fa inna khairal hadithi kalamullah, sebaik-baik ucapan itu adalah kalamullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang dibuat-buat, perkara yang baru, wa kullu muhdatsatin bid'atun, setiap perkara baru itu kebid'ahan, wa kullu bid'atin dhalalah, dan namanya kebid'ahan itu sesat atau menyesatkan. Hadza fi sahih Muslim. Ini pada sahih Muslim min hadis Jabir. Hadhihi khutbatun Nabi alaihi salatu wasalam. Ini di antara kandungan khutbah beliau alaihi salatu wasalam, allati kana idza khataba biha, adalah Nabi kalau sedang menyampaikan dalam khutbahnya, ishtadda ghadabuh, nampak seperti orang marah. Artinya serius. Di atas mimbar Nabi serius menyampaikan tentang perihal bahayanya kebid'ahan dan pelakunya. Wa'ala sautuh, dan suaranya tinggi, lantang disampaikan hal itu. Wahmarra wajhu, dan posisi mukanya kelihatan memerah. Merah muka beliau. Ka'annahu mundiru jaisin, seolah-olah sedang mengomando pasukan. Seolah-olah sedang mengomando apa, pasukan. Ya, namanya komandan. Pasukan banyak seperti itu, bagaimana cara mengomandannya? Pasukan siap, gerak, maju, jalan. Kan begitu ya. Nah, dalam khutbah ya misalnya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kaum muslimin, sidang Jum'ah, rahimani wa rahimakumullah. Satu persatu sudah mulai nunduk-nunduk kan begitu. Lama-lama hilang. Jadi dari belakang itu hanya apa, tengkuknya saja hilang, kepalanya merunduk kan begitu. Naam. Ya bisa membangunkan kan begitu. Naam. Ya bukan marah-marah di luar kapasitas ya. Kalau memang suaranya enggak tinggi jangan dibuat-buat kan begitu ya. Ini apa sih khutbah marah-marah, siapa yang dimarahkan begitu ya. Itu sebagai gambaran keseriusan gitu ya. Kemudian kata beliau, kana mundiru jaisin yaqulu sabbahakum wa massakum. Hati-hati, hendaknya kalian bersiaga. Musuh memantau di pagi dan di sore hari. Kalau pasukan disiapkan oleh seorang komando dan diancam, siap siaga kalian, tetap jaga. Musuh memantau, mengintai kalian pagi dan sore. Terus kira-kira apa? Masih bahasanya leye-leye, kan? Sandar-sandar, ya dibidik kamu, kan begitu. Sampai seperti itunya Nabi mengingatkan, di pagi, di sore, mengintai. Wong diintai sama musuh kok nyantai, gak apa-apalah biar musuh masuk, kan begitu. Ya bukan demikian. Ini sampai peringatan dalam agama kita juga begitu. Jangan sampai kondisi kita dalam keadaan lengah. Ada maklumat-maklumat lebih duluan masuk di telinga kita, kita susah mengeluarkannya. Dan itu kebanyakan. Orang itu kalau sudah kemasukan sesuatu kadang susah. Ada istilah, ya, seperti anak-anak ya, kalau sudah kemasukan sesuatu, kesukaan sesuatu, ada kegemaran sesuatu, nyapehnya lebih susah ketimbang seorang ibu menyapeh anak bayinya. Ya. Anak bayi kadang disapeh ada yang gampang. Ya. Diajak pergi, diajak main lupa. Ya. Dikasih dot, ya, lupa kan begitu. Nah kalau si anak sudah kecanduan sesuatu, si anak sudah bercokol di kepalanya mau nyapeh pakai apa kan begitu. Ini barakallahu fikum, sehingga hendaknya seorang tetap berhati-hati, siaga. Tsumma qala sabahakum wa masakum alaihi salatu wassalam li khuturatil bidah, karena bahayanya kebid'ahan. Wasyiddatiha, dan betapa bahayanya. Wa khatariha alal ummah, dan betapa bahayanya atas umat. Wa hiya dhalalatun, dan namanya kebid'ahan itu sesat atau menyesatkan. Wa man yaqul bid'atun hasanatun, siapa yang berpendapat, ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Wa bid'atun sayyi'ah, ada yang mengatakan bid'ah terbagi dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Hadza mukhalifun musadimun li hadhil kulliyati allati sadirati amman la yantiqu anil hawa. Maka sungguh ucapan yang mengatakan, pendapat yang mengatakan bahwa yang namanya bid'ah itu dibagi dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, menyelisih apa yang Nabi sampaikan tadi. Kaidah umum tadi. Bahwa apa? Kullu bid'atin apa? Bahiyah apa? Dhalalah. Tidak ada Nabi membagi sampai ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Maka dia telah menentang, berbenturan dengan apa yang Nabi sampaikan, yang muncul dari seorang yang tidak dinyatakan ucapannya dari hawa nafsunya. La yantiqu anil hawa. Jadi ucapan beliau itu bukan dari hawa nafsunya, termasuk hadis. Termasuk hadis. Hadis Nabi itu beliau ucapkan tidak dari hawa nafsunya. Al-Quran jelas, karena kalamullah. Kalau Al-Quran jelas, kalamullah. Hadis pun demikian. La yantiqu anil hawa. Nabi tidak mengucapkan satu ucapan itu dari hawa nafsunya, kecuali dari wahyu yang diwahyukan. Qala, ma'al asaf asyadid, sangat disayangkan, wa minhum man yanqas man yuqsimu al bid'a ila wajibatin wa mustahabbatin. Ada pula yang membagi bid'ah itu, ada yang wajib, ada yang mustahab. Wa makruhatin wa muharramat. Ada yang makruh, ada yang muharram. Ya'ni al-ahkam al-khamsah. Yaitu bid'ah dibagi dengan hukum lima tadi. Ada yang bid'ah wajibat, ada bid'ah yang mustahabat, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang muharram, ada bid'ah yang di situ mungkin apa dikatakan mubah. Wa hadza ghalatun, ini salah besar, kekeliruan. Fa innal wujuba la yathbut illa bidalilin, karena sesuatu yang wajib tidak bisa ditetapkan bahwa ini wajib kecuali dalil. Misalnya sholat lima waktu, dengan apa ditetapkan? Ya dengan dalil, kan begitu ya. Puasa Ramadan ditetapkan dengan apa? Ya dengan dalil. Haji wajib bagi seorang yang mampu dalam kehidupannya untuk melakukan perjalanan, ada kesehatan, perempuan ada mahramnya. Wajib dengan apa? Dengan dalil, kan begitu. Dan seterusnya. Sesuatu yang wajib ditetapkan tentang hukum wajibnya dengan apa? Dengan argumen yang jelas atau dengan dalil. Dengan dalil. Qala fa innal wujuba la yathbut illa bidalil. Fa idza thabata ma yusammihi bid'atan bidalil al-mujib fa hadhihi laysat bid'atan. Kalau ada ditetapkan sesuatu yang dinamai dengan kebid'ahan dan itu wajib, ya. Kalau ada sesuatu kok dikatakan itu bid'ah dan hukumnya wajib, ya jangan dikatakan bid'ah, kan begitu ya. Kalau ada dalil yang mengatakan bahwa perkara ini wajib, ya jangan dikatakan ini bid'ah wajib. Katakan ini wajib, kan begitu ya. Qala wa idza thabata bidalil alladhi yufidu al-istihbabu falaysat bid'atan. Demikian pula barakallahu fikum, kalau ada sesuatu yang menetapkan bahwa ini hukumnya mustahab, ini hukumnya sunnah, ya juga jangan dikatakan bid'ah. Katakan itu apa? Sunnah. Hadhihi sunnah. Katakan hadhihi sunnah. Hadi sunnah laisat bibid'atin. Ini sebuah sunnah dan bukan kebid'ahan. Fataqsimu hadha ghalatun. Ya'ni yahmilu fi tayyatihi al-khata' al-wadih. Ini kekeliruan. Dan akan membawa dengan pemahaman tersebut, dengan kandungan tersebut, yaitu kepada kesalahan yang sangat jelas. Dan dikatakan oleh ahlul ilmi bahwa awwalu man qasama al-bid'ah ila wajibatin wa mustahab wa mustahabbatin, orang yang pertama kali membagi bahwa bid'ah itu ada yang wajibat, ada yang mustahabbat, di antaranya ialah Al-Izz ibn Abdussalam. Al-Izz ibn Abdussalam, dan diikuti oleh Al-Qarrafi, sahib Al-Kitab Al-Furuq. Al-Qarrafi juga mengatakan ada bid'ah yang wajibat, ada yang bid'ah yang mustahabbat. Nah, kemudian kita beralih. Qala wa min usuli as-sunnah, di antara prinsip sunnah, tarku al-khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa. Di antara prinsip yang juga hendaknya diketahui oleh seorang muslim adalah meninggalkan perdebatan. Jangan bermudah-mudah untuk berdebat, khusumat, debat. Wal julus ma'a ashabil ahwa. Dan juga termasuk prinsip al-sunnah meninggalkan duduk bersama pelaku pengekor hawa nafsu. Ya'ni, la tuksiru minal jidal. Kamu jangan banyak melakukan majlis-majlis perdebatan. La tukhasim illa fil mawdi illadhi tara fihi al-fa'idata liman yatlubuha. Kamu jangan mendebat orang kecuali pada suatu keadaan, fil mauqi, fil mauqi, pada suatu keadaan, suatu kejadian, alladzi tarafihi alfaidata liman yatlubuha. Kalau memang kamu perhatikan, kamu lihat, kamu pandang, kamu simpulkan ada faedah tapi bagi pihak yang menginginkan kebenaran, ya. Kalau ada orang yang datang, tolong jelaskan kepada saya tentang perkara yang benar. Karena di kepala saya itu masih rancu tentang pemikiran ini. Debat dia. Debat dia. Orang yang menghendaki kebaikan. Insanun yuridu yunakishuka liyasila ilal khair. Atau ilal haq. Ada orang yang menghendaki untuk barakallahu fikum mendebatmu, ingin mengajak diskusi dengan kamu. Tetapi maksud daripada tujuan orang tadi supaya sampai kepada kebenaran. Ta'akkadta minhu. Kamu pastikan ini memang orang betul-betul ingin tahu kebaikan, kebenaran, atau hanya berpura-pura. Atau tadi tipenya yang ngayal tadi. Tipenya ruwet tadi. Kamu perhatikan. Kalau kamu pastikan orang tadi memang bertujuan untuk mencari kebenaran, fatafadhal, silahkan, kata beliau hafizahullah, wajadilhum billati hiya ahsan, tetapi debatlah dengan cara yang baik. Thumma qala, amma insan yuridu an yughalita wa an yusari'a wa an yaghliba. Adapun kalau ada orang yang datang kepadamu ingin berbantah-bantahan. Mughalata itu kan apa? Bersilat lidah, ya. Dia ngomong sana kemari, pinter, lisannya pinter. Kamu ngomong gitu ditangkal sama dia, dicari celahnya, bantah lagi. Gak akan selesai kamu dengan dia, dan gak akan menang, ya. Dengan cara apapun, kamu bawa dalil sampai banyak-banyaknya, masih ada celah untuk ngeyel, ya. Bantah terus kan begitu, ya. Dan kamu tidak bisa apa? Mengikutinya. Yang dikatakan yughalit. Kemudian au yusare, memang dia niatannya untuk mendebatmu, melawanmu. Wa an yaghlib, dan untuk mengalahkanmu. Hadza la tujadilhu, orang seperti jangan kamu debat, tinggal saja. Ngomong ke sana kamu ini diamkan, tutup telingamu, kan begitu. Kan begitu. diamkan. Jangan diajak debat. Hadza minal mira' al-madmum. Ini perdebatan yang tercela. Wa minal khusumat fid din, dan ini perdebatan dalam agama. Al-khusumat al-madmumah, perdebatan yang tercela. Fala tukhasim wa la tumarin. Barakallahu fiik atau barakallahu fiikum. Jangan kamu debat dia. Jangan kamu berdiskusi dengannya. Barakallahu fiikum. Wal hakim yaba'ul umura fi mawadhi'iha. Orang yang hakim itu meletakkan masalah pada tempatnya. Faman yahtaj ila antazila anhu, ila antuzila anhu asyubhata, fabayyin lahu. Kalau kamu dapati ada orang yang memang pada kepalanya syubhat, ada pemikiran kok aneh orang tadi, dan dia menghendaki kepada kebaikan, dan kamu punya kemampuan, jelaskan kepada dia. Bil akhdi warad, dengan diskusi yang enak, dengan diskusi yang ilmiah. Seperti kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah barakallahu fikum, dalam singkat cerita yang disebutkan Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, tentang masalah waktu sesaat pada hari Jumat. Ketika beliau keluar ke Bukit Tur, ketemu dengan sahabat yang namanya Basrah ibn Abi Basrah Al-Ghifari. Kata Basrah, seandainya tadi saya ketemu dengan kamu, papasan dengan kamu sebelum kamu keluar ke Bukit Tur untuk sholat, maka kamu pasti tidak akan keluar. Terus apa alasannya? Qala Nabi sallam la tu'mal al-matiyyu ila thalathati masajid. Kata Nabi, tidak boleh mengkhususkan ibadah kecuali hanya tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa atau Ilya. Seandainya tadi kamu sebelum keluar mendengarkan hadis ini, kamu tidak akan ke sana. Diam Abu Hurairah. Cerita ketemu dengan Ka'bah Al-Akhbar. Cerita masalah tentang kapan waktu sesaat yang dikatakan la yusadifuha abdun muslimun yusalli yas'alullah azza wajal illa a'tahu iyyah. Tidaklah seorang yang berdoa bertepatan dengan waktu di hari Jumat dalam kondisi dia sholat. Begitu dalam hadisnya. Dalam kondisi dia sholat, apa yang dia minta kecuali Allah kabulkan. Ketemu dengan Abdullah bin Salam. Ketemu dengan Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, saya tahu persis kapan tentang waktu itu. Kata Abdullah bin Salam, itu waktunya di penghujung hari Jumat. Abu Hurairah bertanya, kok bisa? Bukankah Nabi mengatakan seorang yang berdiri sholat? Ya, akhirnya seorang yang berdiri sholat, meminta kepada Allah sesuatu, kecuali Allah berikan. Bukankah waktu itu bukan waktu sholat? Ya, asar sampai maghrib, waktu larangan. Kata Abdul bin Salam, man jalasa majlisan yang tadiru sholah, wuhu fis sholah. Kata Abdul bin Salam, seorang yang duduk, di satu majlis menunggu sampai waktu sholat berikutnya, maka terhitung dia sholat. Diam Abu Hurairah dan mengatakan betul apa yang Anda katakan. Kan begitu. Ilmiah. Tidak saling ayel-ayelan, tidak saling kemudian main. Apa istilahnya, lihat kamu sudah ngalahkan saya sekian. Awas, tak pulang dulu, tak cari-cari. Nanti besok datang lagi. Sampai kadang-kadang di bawah mimbar. Ada sebagian mimbar di sebagian tempat itu. Jumatan hanya untuk bantah-bantahan. Ustaz ini kadang ngomong, besok dibantah lagi, kan begitu. Miskin, jamaahnya bengong. Ini Ustaz ngapa sih ya? Yang kemarin juga ngapa, kan begitu ya? Enggak tepat, kan begitu ya? Nah, kemudian, barakallahu fikum, siapa yang memang menghendaki, kamu kehendaki untuk dibuang syubhatnya, jelaskan, bil akhri warad, bil hikmah, wal ma'udatil hasanah, dengan cara yang hikmah, dengan nasihat yang baik, la ala sabili al mughalabah, jangan ingin menang. Iya, ini bisa digarisbawahi. Kalau kamu ingin memang betul-betul mendebat seorang, jangan ingin tamadhur bil ilm. Saya itu kalau ketemu orang mesti kalah yang menghadapi saya. Oh, siapa lagi yang mau dengan saya? Nah, mau debat dengan saya? Siapa lagi, kan? Terus nantang-nantang. Enggak ada satu pun nampak. Walaupun tidak diomongkan ya. Walaupun tidak terucap, tapi pada kenyataannya dia senang. Tamadhur bil ilm. Nampak Masya Allah yang menguasai, yang membidangi, yang tahu semua. Sehingga tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Nampak pada dirinya. Padahal yang namanya perdebatan, seandainya memang Anda ingin mendebat seorang, jelaskan, terangkan. Qala hafizahullah, walakin ala sabili bayanil haq wa tawdihi, tapi lakukanlah untuk dalam rangka kamu jelaskan mana yang benar dan kamu jelaskan tentang penjelasannya. Wa irsyadin mithlu hadza al-mustarsyid, dan juga dengan membimbing seperti orang yang minta dibimbing, kan begitu ya. Kan kadang orang barakallahu fikum lupa, dulu saya juga demikian, saya itu malah lebih angel dulu waktu ketemu dengan guru si fulan itu saya yang paling ngeyel. Nah sekarang ketemu orang yang ngeyel, sama-sama ngeyelnya, kan begitu ya. Berilah bimbingan seperti Anda dulu ketika Anda minta diberi bimbingan. Nah kalau dulu waktu saya minta bimbingan ngeyel, maka ada orang ngeyel, saya jawab dengan ngeyel, kan begitu ya. Ya bukan seperti itu, bukan seperti itu. Tsumma qala hafizahullah, wal julus ya'ni wa tarkal julus ma ashabil ahwa, dan menjauhkan diri dari duduk bersama ashabul ahwa, li'anna mujalasata ashabil ahwa tu'addi ila az-zayg fil ghalib, karena orang itu kalau sudah senang duduk-duduknya, majlisnya, kumpulnya, ngobrolnya, nimbrungnya dengan pelaku hawa nafsu, umumnya dia menyeret kepada kesesatan. Baik. Kemudian pada qauluhu ayat yang disebutkan oleh syarih, pada qaulu ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan, ayat ini Allah perintahkan udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jika kamu menyeru manusia, para ulama ahli tafsir mengatakan udu ila sabili rabbika, serulah, dibuang siapa yang diseru, maka dikatakan hafwa ba maf'ul udu ila sabili rabbika, tidak ada udu'uhum, udu'un nas, tapi dibuang maf'ulnya. Kenapa? Alasannya li ta'umma al fa'idah, supaya fa'idahnya umum, semua orang. Serulah kepada jalan menuju Rabbmu dengan hikmah wal ma'idatul hasanah, dan juga dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Barakallahu fikum, dikatakan tentang wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang baik. Di sini barakallahu fikum dikatakan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, ad-da'i qad yahtaj ma'al khas al-alad, kadang yang namanya seorang da'i dalam perdebatannya ketika yang dihadapi itu seorang yang penentang yang paling keras, penentang yang paling keras, maka kadang dibutuhkan kepada al-mu'arabah wal-munaqabah, dibutuhkan untuk didebat dan dibatalkan ataupun digagalkan atau dibantah tentang pendapatnya, dibantah, bukan menang kalahnya. Mu'arabah wal-munaqabah, yaitu kamu bantah, dia mengatakan begitu, begini jawabannya. Dia mengatakan demikian, begini jawabannya. Jangan kamu, masya Allah, dia 5 jurus, hanya saya kasih 2 langsung terkapar. Kan begitu ya? Bukan begitu. Sampaikan dengan jelas dalilnya. Kamu mengatakan apa? Demikian. Jangan pokoknya, kan begitu ya? Bantah dengan ilmiah. Itu maknanya. Seorang da'i kadang berhadapan seperti itu. Kok dia seperti itu? Sampaikan. Sampaikan tentang bantahannya dengan baik. Tsumma qala, ai bi tariq allati hiya ahsan, dan itu memang yang terbaik, dan itu yang terbaik, turukan limujadalatin, dalam rangka seorang ketika membuat kesimpulan bagaimana cara mendebat. Kemudian juga barakallahu fikum disebutkan oleh Ibnu Katsir, lamma hasa subhanahu wa ta'ala ala da'wati bi turuqi al-mazkura, ketika Allah menghasung ud'u ila sabili rabbika apa bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, asal muasalnya dalam berdakwah itu dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Tetapi kadang kamu dapati orang-orang yang ingin mendebat, tapi debat pula dengan cara yang baik. Maka cara-cara tadi, barakallahu fikum, menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin membimbing agar seorang bainar rusydi wal hidayah. Bahwa namanya petunjuk, namanya bimbingan, laisa ilan nabi s.a.w. innama dhalika ilaihi ta'ala. Kamu debat dengan cara yang baik, kamu tidak bisa mengukur nanti kalau saya kalah, kalau dia menang, atau sebaliknya, jangan memikirkan itu. Kalau memang ada orang yang menginginkan kepada kebenaran, sampaikan. Karena yang namanya hidayah, namanya petunjuk, itu bukan di tangan Nabi, tapi di siapa? Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dalam ayat berikutnya, ataupun kelengkapan ayat, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah dialah yang lebih tahu dengan siapa yang dikatakan pantas untuk dia tersesat dan siapakah yang pantas untuk diberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai. Demikian pula qaulu ta'ala laisa 'alaika hudahum. Kamu bukanlah kekuatanmu untuk bisa memberikan hidayah pada mereka. Al-muhim di sini kesimpulannya bahwa seorang seandainya ingin berdebat seorang, jangan di hitung-hitungan. Saya kok kalah tadi ya. Saya kok demikian ya. Saya kok enggak puas ya. Ya kalau seorang dalam kondisi khawatir dia terkontaminasi dengan pemikiran orang yang mendebatnya, tinggalkan. Tapi kalau dia punya kemampuan, dia punya bagaimana bisa mengukur, dan dia tahu tentang orang yang akan dia debat, barakallahu fikum, menginginkan kebenaran, maka debatlah dia tetap dengan cara yang baik. Hal itu sebagaimana pula yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Nabi Harun dan Nabi Musa, yaitu faqula lahu aba qaulan layyinan, ketika diperintahkan untuk menghadap kepada Fir'aun yang dengan keyakinannya bahwa mengaku ana rabbukumul a'la, tetap diperintahkan Fir'aun atau tetap diperintahkan Harun dan Nabi Musa alaihissalam untuk mendebat Fir'aun. Katakan, sampaikan kepadanya dengan ucapan yang lembut, qaulan apa? Layyinan la'allahu yatadzakkar au yakhsha. Semoga dengan kelembutanmu dalam berucap, sikapmu dalam bersikap akan membuat dia takut atau dalam kondisi dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama orang yang kadang-kadang ingin mendebat kita, ingin mengajak berdiskusi dengan kita, kalau kita mengucapkan dengan ucapan yang baik, dengan kata-kata yang lembut, dengan sikap yang baik, mungkin dia akan menghargai. Tapi kalau mungkin kita sudah marah, kita juga bersikap dengan sikap yang tidak santun, kemudian kita rendahkan, dan seterusnya, orang tadi mungkin akan semakin parah. Dan tujuan maksudnya untuk tercapainya kebaikan tidak tersampaikan. Kan begitu ya? Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.